السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قال المصنف، berkata المصنف رحمه الله dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidak ada yang namanya adwa, tidak ada tiarah, tidak ada hamah, enggak ada safar. Enggak ada yang terjemahkan, karena ini adalah istilah-istilah yang akan dibahas nanti di dalam syarahnya. Adwa adalah penyakit menular. Tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada kesialan-kesialan. Tidak ada pula alhamah. Tidak ada pula safar. Hamah nama dari syaitan atau jin yang mengganggu seseorang. Nanti akan diterangkan satu persatu insyaallah. Sedangkan safar, bulan safar, bukan bermakna tidak ada bulan safar, tetapi tidak ada keyakinan yang mereka yakini bahwa bulan safar adalah bulan bala bencana. Kalian tahu burung hantu? Apa bahasa Arabnya? Bumah. Hamah juga sejenis burung hantu. Dia keluar di waktu malam dan berbunyi dengan bunyi yang biasa mereka yakini kalau itu tanda-tanda kejelekan. Berarti semuanya mirip-mirip. Penyakit yang menyebabkan penyakit atau kesialan atau sesuatu yang katanya tanda-tanda bahaya seperti hama atau bulan-bulan bencana seperti safar, semuanya dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zada Muslim, dan dalam riwayat Muslim ada tambahan lagi, wala nau'a wala ghul. Sedangkan nau' adalah bintang. Bintang ini tanda ini, bintang itu tanda itu. Sedangkan ghul sejenis syaitan juga, tetapi biasa menyesatkan orang di jalan-jalan. Jadi kalau ada seseorang yang berjalan di satu jalan, di padang pasir atau di hutan, tiba-tiba dia berbelok arah, terbawa oleh ghul. Naam. Wa kalamuna hadithuna fi madha? Tatayyur. Ma jaa'a fi tatayyur. Fa'idhan, hadhihi al-asma' kulluha tiarah wa akhwatuha. Tiarah dan sejenisnya. Wa fi riwayat li Muslim, dalam syarahnya disebutkan oleh Abu Sa'adat, al-adwa adalah ismun minal i'da. Satu nama dari al-i'da, a'di al-i'da artinya membuat sakit, menjadikan sakit. Karra'wa yuqal a'da'udda yu'dihi i'da'an. Penyakit itu memberikan penyakit kepada orang lain. Idza asabahu mithla ma yusabu sahibidda. Kalau dia tertimpa ada yang sejenis dengan apa yang telah menimpa dirinya, dikatakan orang ini qad a'da. Adda. Sehingga saya terjemahkan apa tadi? Menular. Wa fi riwayah li Muslim, dalam riwayat Muslim, anna Abu Hurairah kana yuhaddis bi hadith wala adwa wa yuhaddisu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuridu mumridun 'ala musihhin. Ketika dikatakan la adwa, disampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan la yuridul mumrid 'ala musih, tidaklah orang yang sakit menyakiti orang lain atau menyakiti orang yang sehat. Musih, orang yang sehat. Tidaklah orang yang sakit menyakiti orang yang sehat. Dan yang namanya belajar, ngaji, ta'lim, harus tuntas dan jangan menyimpulkan sebelum selesai pembahasan. Bahayanya kalau mereka ambil ujungnya ini, kemudian selesai. Nggak melanjutkan. Langsung mengatakan kemana-mana bahwa tidak ada penyakit menular. Padahal ada pembahasan nanti insya Allah. Bahwa yang dibahas bukan maknanya tidak ada penyakit menular. Tetapi penyakit itu tidak menulari dengan sendirinya. Tetapi biqadha'illah wa qadari. Sehingga penyakit menular ada. Tetapi tidak perlu berkata, wahai penyakit, jangan datang pada kami. Jangan begitu. So, penyakit itu tidak punya kehendak pengen nyakit yang ini dan yang itu. Tidak. Allah yang menghendaki si fulan kena, si fulan tidak kena. Barakallahu fikum. Sehingga jangan menyimpulkan, baru terjemah saja kemudian disimpulkan. Karena di sini ada syarah. Ada ta'liqat. Ada kesimpulan. Bahkan ada kadang-kadang tambahan keterangan dari hadis-hadis lain. Seperti Nabi menyatakan, firra minal madzum firaruka minal asad. Larilah engkau, menjauhlah dari penyakit lepra, dari orang yang kena penyakit lepra, seperti engkau lari dari singa. Disuruh untuk menghindar. Tetapi yang dilarang atau yang ditiadakan oleh Nabi adalah keyakinan bahwa penyakit itulah yang memiliki kehendak. Saya mau nyakiti si fulan, si fulan, si fulan. Sehingga di masa jahiliyah mereka meratapnya bukan kepada Allah tapi kepada penyakit tadi. Wahai penyakit ta'un, jangan kenakan kami. Seakan-akan ta'un itu satu makhluk, yang ala kulli syai'in qadir, satu Tuhan yang bisa menentukan si fulan sakit, si fulan tidak. Ini keyakinan ini yang dibatalkan dengan kalimat la adwa. Tidak ada adwa. Kita lihat syarahnya. Wa fi riwayah li Muslim anna Abu Hurairah kana yuhadis bihadis wala adwa. Wa yuhadisun nabi, aw yuhadisanin nabi, la yuridu mumridun ala musih. Tidaklah orang yang sakit menyakiti orang yang sehat. Thumma ina Abu Hurairah iqtasara ala hadis, la yuridu mumridun ala musihin. Wa amsakan hadis la adwa. Faraja'uhu wa qalu sami'naka tuhadis kada wa kada, fa aba an ya'tarif. Bahwasanya akhirnya beliau menyampaikan hadis yang belakangnya saja, la yurid mumridun ala musahin, kemudian tidak menyebutkan kalimat la adwa. Qala Abu Salamah ar-rawi an Abi Hurairah, yang meriwayatkan dari Abi Hurairah, fala adri anasiya Abu Hurairah am nasakha ahadul qawlainil akhar. Aku tidak tahu apakah Abu Hurairah lupa atau membatalkan ucapan yang satu, ucapan yang lain. Artinya ucapan yang pertama ada kalimat la adwa, Ucapan yang kedua hanya kalimat la yuridu mumridun ala musih. Hanya itu saja. Wa qad rawa hadis la adwa, dan telah diriwayatkan hadis kalimat la adwa oleh sekelompok jama'atun min as-sahabah, dari beberapa sahabat. Di antaranya Anas bin Malik, wa Jabir bin Abdullah, wa Sa'ib bin Yazid, wa Ibn Umar wa ghairuhum. Alhamdulillah, berarti bukan cuma Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah sudah dikatakan tadi pertama meriwayatkan dengan kalimat la adwa, kemudian meriwayatkan wala yuridu mumridun ala musih, dan tidak menyebut la adwa, dan ketika ditegur tidak mengaku, saya tidak mengatakan la adwa, saya menyatakan la yurid mumridun ala musih, tidak mengaku bahwa pernah menyampaikan la adwa. Saya tidak tahu apakah Abu Hurairah lupa atau yang ini membatalkan yang itu. Ala kulli hal, ternyata diriwayatkan juga dari banyak sahabat yang lain. Anas ibn Malik, Jabir ibn Abdullah, As-Sa'ib ibn Yazid, wa ibn Umar, wa ghairuhum radiyallahu anhum. Wa fi ba'd riwayat hadzal hadis, dan dalam beberapa riwayat hadis ini ada kalimat wa firra min al-majzum kama tafirru min al-asad atau firaraka min al-asad. Larilah dari orang yang terkena lepra seperti larinya engkau dari singa. Ternyata satu hadis. Tidak ada penyakit itu menular. Enggak ada orang yang sakit menyakiti orang yang sehat. Namun larilah dari orang yang terkena lepra seperti engkau lari dari singa. Kalimat pertama dijelaskan oleh kalimat kedua. Bukan bertentangan. Tetapi dijelaskan bahwasannya bukan penyakit itu yang menyakiti orang lain, tetapi itu adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah SWT dengan sebab. Dengan sebab. Yang namanya sebab, apakah selalu membawa akibat? Hah? Apakah yang namanya sebab selalu mendatangkan akibat yang sama? Tidak mesti. Orang itu loncat dari atas, patah kakinya. Kamu jangan loncat dari atas itu. Kamu akan patah kakinya. Belum tentu. Saya loncat. Tidak apa-apa. Hanya biru-biru saja. Tapi tidak patah kakinya. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Tapi pertanyaan sekarang. Apakah kita biarkan anak-anak tadi loncat dari atas itu atau kita larang? Hah? Kita larang. Kurang lebih seperti itu. Ini penyakit, ini orang sehat. Ada beberapa penyakit yang karena berdekatan, maka orang ini jadi sakit karena ini. Apakah kita larang untuk mendekat atau tidak kita larang? Kamu sebaiknya jangan mendekati dia dulu. Yang ini dikarantina dulu di ruang kesehatan. Tidak boleh masuk kecuali yang mengurusi mereka. Memang ada tugasnya. Sebagai kehati-hatian. Yajuz am la yajuz? Yajuz. Mad dalil? Firra minal majzum firaraka minal asad. Apakah kita meyakini bahwa penyakit itu yang berpindah-pindah sesukanya? Tidak. Kita enggak meyakini seperti itu. Kalau Allah takdirkan kena, ya kena. Kalau Allah takdirkan enggak kena, enggak kena. Baik. Ala kulli hal. Kembali kepada kitab. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ. Akhirnya berselisih para ulama dalam masalah itu. وَأَحْسَنْ مَا قِيلَ فِيهِ. Di antara pendapat yang paling bagus dari para ulama adalah qaulul Baihaqi, ucapan Baihaqi. Dan diikuti oleh Ibn Salah, dan juga Ibn Al-Qayyim, dan juga Ibn Rajab, Ibn Muflih, dan lain-lain dari mereka rahimahumullah. Ma huwa? أَنَّ قَوْلَهُ وَلَا عَدْوَى. Bahwa ucapan yang pertama tadi tidak ada penyakit menular. Alal wajhi alladhi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah. Penafian tidak ada penyakit menular adalah atas pemahaman dan keyakinan orang-orang jahiliyah. Artinya penyakit menular yang diyakini oleh jahiliyah itu enggak ada. Apa itu yang diyakini oleh jahiliyah? Min idhafatil fi'li ila ghairillahi ta'ala. Ahlul jahiliyah meyakini bahwasanya perbuatan tadi menyakitkan atau menyebabkan sakit itu tidak dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, tetapi kepada penyakit tersebut. Wa anna hadhil umur tu'di bi tab'iha, dan mereka menganggap bahwa perkara-perkara tadi dia menulari dengan kehendaknya, dengan keinginannya. Wa illa faqad yaj'alu Allahu bi masyiatihi mukhalatat as-sahih man bihi syai'un minal amrad sababan li hudutsi dzalik. Berarti yang dinafikan adalah keyakinan penyakit menular yang diyakini oleh jahiliyah. Bahwa penyakit itu sendiri yang berkeinginan, saya mau nyakiti si fulan, saya mau nyakiti si alan, saya mau nyakiti si fulan. Sehingga orang-orang jahiliyah takut sama sang penyakit ini dan menganggap sang penyakit ini adalah yang qadirun ala an yumrid man yasha, maha kuasa untuk menyakiti siapa yang dikehendakinya. Akhirnya mereka meratap, wahai ta'un, wahai penyakit, jangan timpakan kami, jangan sakiti kami, lah akhirnya. Maka dibantah, la adwa, enggak ada itu adwa yang seperti itu. Adwa yang seperti keyakinan jahiliyah. Mengapa harus ditafsirkan seperti itu? Karena kenyataannya, faqad yaj'alu Allah, kadang-kadang Allah jadikan bimasyiatihi, dengan kehendaknya, mukhalatatas sahih, bergaulnya orang sehat, man bihi syai'un minal amrad, dengan orang yang ada sesuatu dari penyakit, kadang menjadi sababan lihudusi dzalik, kadang-kadang menjadi sebab orang itu terkena penyakit. Pergaulan orang sehat dengan orang yang sakit kadang menyebabkan orang sehat tadi terkena penyakit yang sama. Walihada qala, oleh karena itu dikatakan dalam potongan hadis berikutnya, wa firra minal majzum, larilah dari orang yang terkena penyakit judam. Judam itu sejenis lepra. Kama tathirru minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa. Wa qala, dan berkata juga, wala yuridu mumridun ala musih, tidaklah orang yang sakit menyakiti orang yang sehat. Artinya, bukan dia yang menyakiti orang yang sehat, tetapi Allah yang menakdirkan. Wa qala fit ta'un, dan berkata pula tentang ta'un, ta'un amwas, mematikan. Man sami'a bihi fi ardin fala yaqdumu alaih. Hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Siapa yang mendengar ada wabah ta'un di satu daerah, maka jangan memasuki daerah tersebut. Wa kullu dhalika bitaqdirillahi ta'ala, dan semua itu dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihadzal qawl yajma'al ahadith, dengan pendapat ini terkumpul semua hadis, tidak bertentangan. Walhamdulillah rabbil alamin. Di pendapatnya Al-Baihaqi, diikuti Ibnu Salah, dikatakan pula oleh Ibnu Al-Qayyim, juga Ibnu Rajab, juga Ibnu Mufleh. Naam. Sehingga jangan sampai kita seperti kebanyakan orang awam, karena baca hadis ini dengan terjemahan tok, mengatakan enggak ada penyakit menular, enggak ada penyakit menular. Akhirnya dia menyelisihi kenyataan yang terjadi. Kenyataannya ada penyakit menular, kok dia bilang enggak ada penyakit menular? Padahal hadis ini berkata, la adwa wala tiarah ay la adwa adwal jahiliyah. Tidak ada penyakit menular seperti yang diyakini jahiliyah, enggak ada. Adapun penyakit yang kadang-kadang menyebabkan orang lain ikut terkena penyakit pula, kalau Allah takdirkan terjadi, bisa terjadi. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak juga. Bahkan satu rumah, bahkan satu kamar, tidur bersama, toh tidak kena. Tidak ada kena penyakit. Malah yang di sebelah kamarnya, malah yang jarang berhubungan dengan dia malah kena. Tayib, bagaimana itu? Ini semua biqadha'illah wa qadari. Apalagi meyakini kalau penyakit itu sendiri yang memiliki kehendak. Saya menyakiti si fulan, saya menyakiti si alan. Kemudian kamu berkata pada penyakit tadi, wahai penyakit, jangan timpakan kami. Itu kekeliruan besar. Itu kesesatan dalam pemahaman. Dan akhirnya, kalau kalian menafsirkan hadis ini, tidak ada penyakit menular, mutlakon, kamu akan bingung dengan hadis firra minal majzum. Jauhilah orang yang terkena penyakit judam. Bagaimana ini? Katanya tidak ada penyakit menular. Kamu akan bingung dengan hadis, kalau ada wabah ta'un di satu negeri, maka yang di luar jangan masuk ke dalamnya, dan yang di dalam jangan keluar. Subhanallah, sudah diajarkan cara karantina oleh Rasulullah SAW. Kalau ada penyakit, wabah penyakit ta'un di satu daerah, orang yang di luar daerah itu jangan masuk. Sebagai upaya. Upaya apa? Upaya menghindar. Yang diajarkan oleh Nabi, firra minal majdum, firaraka minal asad. Kamu menghindar. Tetapi yang di dalam, jangan keluar. Dengan hadis apa sekarang? Tadi hadis suruh menjauh. Jadi kok gak boleh menjauh? Disuruh untuk berpegang dengan hadis tadi. Kamu kalau tidak ditakdirkan oleh sakit, gak akan sakit. Tetaplah di tempat situ. Jangan keluar. Dikhawatirkan ketika dia keluar, lari katanya dari penyakit ta'un sampai di luar daerah, ternyata penyakit tadi sudah ada pada dia. Dia jatuh ambruk di luar daerahnya, maka daerah kedua terkena wabah juga. Gara-gara orang ini keluar, maka biarkan di sana. Itu namanya karantina. Itu namanya sekarang dikenal dengan karantina. Loh, kenapa gak boleh menghindar? Bukan gak boleh menghindar, tetapi engkau sudah ada di dalamnya. Sehingga entah kena entah enggak, serahkan sama Allah Ta'ala. Kamu berdoa, mudah-mudahan kamu selamat. Ini bukan penyakit sembarangan, ta'un. Beberapa sahabat yang mulia meninggal karena ta'un, karena wabah penyakit ta'un. Kullu dzalika bitaqdirillah. Semua itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Ahmad wa Tirmidzi an Ibn Mas'ud marfu'an la yu'di syai'un syai'a. Diriwayatkan pula dari Ibn Mas'ud secara marfu', tidak ada sesuatu yang yu'di sesuatu yang lain. Enggak ada sesuatu yang bisa menyakiti sesuatu yang lain. Atau tidak ada sesuatu yang membikin sakit sesuatu yang lain. Qalaha salasan. Dikatakan sampai tiga kali. La yu'di syai'un syai'a. La yu'di syai'un syai'a. La yu'di syai'un syai'a. Faqala a'rabiyyu. Ada a'rab yang berkata, ya Rasulullah, an-nuqbah min al-jarab takunu bimishfar al-ba'ir au bidanabihi, bukan bidanbihi, bidanabihi, dengan sukun di nun, maknanya dosa, zanbun. Tetapi kalau difatahkan zanab, ekor. Ya. Bidanabihi fil ibil. Kata Badui tadi, ya Rasulullah, ada sedikit jarab yang ada di mishfaril ba'ir, di punuknya ba'ir, atau di ekornya al-ibil al-azimah. Fatajrabu kulluha. Akhirnya sekandang semuanya terkena jarab. Bagaimana ini? Faqala Rasulullah SAW, faman ajrabal awal. Siapa yang menyebabkan yang awal sakit? Hah? Pertanyaan yang sangat bagus dari Rasulullah SAW, mengajarkan kepada Badui tadi. ketika dikatakan la yu'di syai'un syai'a, enggak ada sesuatu yang menyebabkan sakit yang lain. Enggak ada. Kemudian dia cerita, "Ya Rasulullah, ada unta yang terkena sedikit jarab di punduknya atau di ekornya. Tiba-tiba semua kena semua penyakit yang sama." Kan berarti menular. Nabi mengajarkan satu ilmu yang sangat mengena. Kata Nabi, yang pertama itu lari siapa? Yang pertama itu lari siapa itu? Akhirnya dijawab, otomatis kan? Pasti akan menjawab, ya Allah lah yang menakdirkan pada mereka. Sama, yang lain juga seperti itu. Apa bedanya? Faman ajrabal awal, siapa yang menyebabkan yang pertama ini terkena? Siapa? Allah. Ya sudah. Semua juga Allah SWT. Dan pertanyaan tadi kita tanyakan lagi. Apakah dengan adanya ini semua terkena itu pasti? Tidak. Ada saja yang selamat. Sampai wabah itu hilang, tetap dia selamat. Berarti enggak mesti. Barakallahu fikum. Itu semua biqadaillah wa qadari. Maka pertanyaannya, faman ajrabal awal? Kalau gitu siapa yang menyebabkan dia kena jarab yang pertama tadi? La adwa, wala tiarah, wala hamah, wala safar. Kata Nabi, tidak ada adwa, tidak ada tiarah, enggak ada hamah, enggak ada safar. Enggak ada sesuatu yang menyebabkan ini jadi sakit. Enggak ada. Enggak ada kesialan-kesialan, waktu sial, tempat sial, barang sial, enggak ada. Enggak ada pula hama yang katanya membuat kejelekan di malam hari. Wala safar, tidak pula bulan sial yang katanya bulan safar, bulan bencana, enggak ada. Khalaqallahu kulla nafsin wa kataba hayataha wa masaibaha wa razaqaha. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah sudah takdirkan kehidupannya, musibah-musibahnya dan rezeki-rezekinya. Fa akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna dhalika kullahu biqada'illahi wa qadarih. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwa semua itu dengan keputusan Allah dan takdir dari Allah. Wal abdu ma'murun bittiqai asbab syar. Tetapi seseorang diperintah untuk menghindar dari penyebab-penyebab kejelekan. Disuruh untuk menghindar. Idza kana fi afiyah, kalau dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, disuruh untuk menghindar yang jelek. Fakama annahu yu'mar an la yulqi nafsahu fil ma'i aw fin nar. Sebagaimana seseorang dilarang enggak boleh melemparkan dirinya ke dalam air yang menenggelamkan atau ke dalam api yang membakar atau ke dalam jurang yang mematikan, dilarang. Tetapi apakah kita katakan bahwa jurang tadi penyebab kematian atau jurang tadi mematikan atau air tadi mematikan? Air itu menyegarkan. Ya Pak ya. Bismillah. Air itu menyegarkan. Barakallahu fikum. Tetapi dia akan jadi bahaya pada saat dan kondisi tertentu yang Allah kehendaki. Demikian pula api menghangatkan toh, tidak mematikan. Tetapi tetap dihindari, jangan-jangan api bisa membakar, bisa mematikan. Maka Nabi menyuruh untuk memadamkannya ketika akan tidur. Padamkan api ketika akan tidur. Mimma jaratil ada annahu yuhlik aw yadur. Dan dihindari segala perkara yang biasanya yuhlik, membinasakan. Aw yadur, atau membuat mabarat. Fakadzalika ijtinabu muqarabatil marid kal majzum. Demikian pula kita menghindar dari orang yang terkena penyakit juzam karena khawatir akan menjadi sebab engkau juga terkena penyakit yang sama. firra minal majdum firaraka minal asad. Wal qudum ala baladi ta'un. Demikian pula dilarang oleh Nabi mendatangi tempat wabah, bencana. Sudah tahu di sana ada wabah, maka kamu jangan ke sana. Fa inna hadhihi kulluha asbabun. Maka itu semua merupakan sebab-sebab. Lil maradi wat talaf. Sebab penyakit atau sebab talaf, kehancuran. Fallahu subhanahu huwa khaliqul asbab. Dan Allah yang menciptakan sebab-sebab tadi. Wa musabbabatiha. Dan yang menakdirkan akibat-akibatnya. Allah yang menciptakan sebab-sebabnya. Dan Allah pula yang menciptakan akibat-akibatnya. Kadang Allah ciptakan sebabnya, tapi tidak Allah takdirkan akibatnya. Naam. La khaliqa ghairuhu. Enggak ada pencipta kecuali Allah. Wa la muqaddir ghairuhu. Enggak ada yang menakdirkan kecuali Allah. Oleh karena itulah, dibahas hadis ini di dalam akidah. Karena berkait dengan keyakinan. La adwa wa la tiarah. Amma idza qawiya tawakkul 'ala Allah. Adapun kalau tawakalnya dia kuat. Wal iman bi qada'illahi wa qadarih, dan imannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa qawiyatun nafs, akhirnya jiwa menjadi ikut kuat. 'Ala mubasharati ba'di hadhil asbab, maka dia kuat pula untuk melakukan atau mendekati sebab-sebab tadi. I'timadan 'ala Allah. Kasihan, saya akan bantu dia. Nanti kamu ikut kena sakit loh. Tawakkal ala Allah. Saya berniat baik kok. Mungkin Allah menjaga saya. Dia rawat orang itu. Dia obati. Dia berikan ini, dia berikan itu. Sampai sehat. Tidak mengapa. Dalam niat yang baik. Dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Warajaan minhu la yasul bihi darar. Karena berharap pada Allah Ta'ala keselamatan. Dan berharap agar tidak terkena darar. Tidak terkena penyakit. Fafi hadihil hal tajuzu mubasyaratu dhalik. Maka pada saat seperti itu dibolehkan. Dia bermubasyarah. Langsung bergaul atau bercampur dengan orang tadi. Kan ada hajah yang harus. Adapun yang tidak, disuruh untuk menjauh. Firra minal majzum. La siyama idza kanat maslahatan 'ammatan aw khassah. Lebih-lebih lagi kalau itu demi kemaslahatan orang umum atau orang khusus. Bagaimana keselamatan orang umum? Karena dia bertugas untuk mengkarantina orang-orang tadi di satu tempat tertentu, maka dia yang mengurusinya supaya orang lain selamat dan supaya orang yang khusus yang sakit ini juga kembali menjadi sehat. Bolehkah menghindari sebab-sebabnya? Boleh. Tetap dia menghindari sebab-sebabnya dengan apa? Kaos tangan. Dengan apa? Masker. Apalagi? Sebagaimana yang dilakukan oleh para perawat-perawat. Itu usaha. Dalam keadaan tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, la adwa wala tiarah wala hamah wala safar. Bahwasanya Allah yang menakdirkan, jangan khawatir. Kita sudah usaha, ya Allah selamatkanlah aku. Jalan. Bismillah. Wa ala hadza yuhmalul hadis. Maka kepada makna inilah dibawa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi madzumin fa adkhalaha ma'ahu fil qas'ah. Inilah atau dengan makna inilah kita bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengambil tangannya orang yang terkena penyakit judam, sejenis lepra. Diambil tangannya, diseret untuk ikut makan di piring yang sama. Tsumma qala kul bismillah. Kemudian Nabi berkata, makanlah bismillah. Thiqatan billah. Dengan percaya pada Allah. Wa tawakkulan alaih. Dan bertawakal pada Allah Ta'ala. Kasihan orang itu. Sendirian. Ya. Diajak makan. Duduk sini, makan. Faqad akhadha bihi al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad mengambil hadis ini sebagai dalil. Kalau jiwanya yakin, tawakkal ala Allah, tidak mengapa. Wa ruwiya dhalika an Umar wa ibnuhu, dan anaknya Abdullah bin Umar wa Sulaiman radhiyallahu ta'ala anhum. Intaha. Taktafi bihadha al-qadar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.